إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمكم الله hari ini adalah hari di mana kita diperintahkan untuk berkumpul mengucapkan kalimat takbir membesarkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai penutupan dari bulan yang suci, bulan Ramadan yang penuh berkah. Hari ini adalah hari di mana kita diperintahkan untuk membahagiakan para fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dengan memberikan zakat fitrah kepada mereka sebagai bentuk perwujudan dari kesucian diri dan penyempurna dari ibadah saum. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian mereka senantiasa menyebut-nyebut nama Rabb-nya, lalu mereka mendirikan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita menyambutnya dengan penuh kesemangatan amal. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah, "Syahrani la yanqusani syahra idin Ramadhanun wa Dzulhijjah." Ada dua bulan yang tidak akan pernah berkurang pahala di dalamnya. Dua bulan itu disebut dengan dua bulan Id, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan seperti yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Idza dakhala syahr Ramadan, futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin." Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu jahannam akan ditutup serta syaitan-syaitan akan dibelenggu. Namun kini, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Ingat, jangan sampai kesemangatan amal yang kita miliki pun ikut tiada. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala masih akan terus menjanjikan bagi siapa saja yang melakukan amalan saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita sedang ia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya dan kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang Ramadan telah berlalu, memang Ramadan telah tiada, tetapi bukan berarti saum yang disyariatkan kepada kita hilang pula. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan bahwa di sana ada saum seperti siam atau saum yaum Arafah. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan tentangnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Anzari, beliau bersabda, siam Arafah احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. صوم pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah tabaraka wa taala agar dengannya mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa di tahun kemudian. Di sana juga ada saum yang dilakukan atau diperintahkan di bulan Muharram. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan tentangnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullah al-muharram, seutama-utama saum setelah Ramadan adalah saum di bulan Allah, di bulan Allah Muharram. Di sana juga ada saum salasatu ayyamin kulli syahr, saum tiap 3 hari setiap bulan. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan tentangnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jarir, juga datang dari sahabat Abu Dzar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, siyamu salasati ayyamin kulli syahr siyamu dahri, saum 3 hari setiap bulan adalah siyamu dahr, saum sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang Ramadan telah berakhir, tetapi bukan berarti qiyamul lain yang biasa kita lakukan ikut pula berakhir. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala tetap menjanjikan bagi siapa saja yang menjaga qiyamul lain, Allah akan meninggikan derajatnya. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam, hendaknya engkau bertahajud sebagai amalan nafilah bagimu. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala dengan itu akan mengangkatmu ke derajat yang tinggi. Memang Ramadan telah berakhir, tetapi bukan berarti tilawatul Quran yang biasa terdengar di sana sini ikut menjadi sunyi. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa si Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Beliau bersabda, "Iqra'u Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'un li ashabihi." Sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada yang mengakhiri dan menghentikan amalan seseorang kecuali maut. Maut adalah sesuatu yang pasti datang menjelma, dan sesuatu yang pasti datang sesungguhnya sangatlah dekat matanya. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan dijemput oleh kematiannya. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengakhirkan setiap jiwa jika sudah sampai pada masa ajalnya. Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Ismā syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena sungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Dan sukailah, cintailah orang yang kau kehendaki karena sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Dan beramalan sekehendakmu karena sungguhnya engkau akan mendapatkan balasan terhadap amalan itu. Maut kedatangannya tiba-tiba. Maut adalah sesuatu yang menggetarkan jiwa. Maut adalah sesuatu yang mampu menghentikan tertawa. Maut adalah sesuatu yang dapat menumpahkan air mata. Nabi alaihi salatu wassalam mengusap wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya maut itu memiliki sakarat. Sesungguhnya maut itu memiliki sakarat. Ketika sakarat datang, tidak berguna taubatnya seseorang. Ketika sakaratul maut datang menjelma, tidak berguna penyesalan seseorang. Yang ada hanyalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, Iza balaqatit taraqi wa qila man raq. Apabila napas itu sudah sampai di tenggorokan, dikatakan kepadanya, siapa yang akan dapat mengobati? Sementara dia sudah yakin bahwa ketika itu jiwa akan berpisah dengan raga. Ia ketika itu sadar bahwa dirinya akan berpisah dengan dunia. Waltad batis saku bisak. Betis antara satu dengan yang lainnya saling bergesekan karena dahsyatnya sakaratul maut. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan mengobati kita ketika sakaratul maut datang menjelma? Sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, kepala Umar Ibnu Khattab ada di pangkuanku. Kemudian Umar Ibnu Khattab berkata, letakkan kepalaku di atas tanah, namun aku tidak menghiraukannya. Letakkan pipiku di atas tanah, namun aku tidak menghiraukannya. Maka Umar berkata, wailun li wa wailun li ummi in lam yakbirillah. Celakalah aku dan celakalah ibuku jika Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Hadza Umar, fama balukum nahnu. Ini adalah Umar Ibnu Khattab yang dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita? Umar mengatakan bahwa celakalah aku jika Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Apakah kita menjamin diri kita bahwa semua dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Kalla tumma kalla. Sahabat Abu Hurairah ketika dijemput oleh ajalnya, beliau menangis. Beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau ditanya, Mayubkika, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuat anda menangis, wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, Qillatuz zad, sedikitnya perbekalan. Sementara perjalanan itu sangatlah jauh. Dan akhirnya, bisa surga dan bisa juga neraka. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Sebelum segala sesuatunya terjadi, maka hendaknya masing-masing kita mempersiapkan bekal untuk menjemput kematian. Karena kematian sesuatu yang tiba-tiba datangnya. Kematian tidak pandang bulu. Kematian tidak menilai usia. Kematian akan datang setiap saat mengintai kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan hendaknya masing-masing kalian melihat apa yang telah disiapkan untuk menjemput hari esok, untuk menjemput kematian, untuk menjemput datangnya hari kiamat. Wa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan tentangnya, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan membangkitkan siapa saja yang ada dalam kuburan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal min as-salihat wa may yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang hendak berjumpa dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian nasihat ini akan ditujukan kepada kaum muslimah, sebab Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis dalam sabdanya, istausu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian menyampaikan nasihat kepada kaum wanita, nasihat kebaikan. Karena itu, dengarlah wahai kaum muslimah, dengarlah baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, uritu an-nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa, aku diperlihatkan kepada neraka, ternyata kulihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, inna aqall sakini al-jannah an-nisa, sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit itu adalah kaum wanita. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ini adalah kenyataan yang harus diterima dengan lapang dada. Wanita adalah menjadi faktor penyebab terbesar terjadinya kesesatan, terjadinya kerusakan, kekacauan, permusuhan dan pertikaian. Hanya sedikit di antara mereka yang selamat. Mau dari golongan mana kalian? Apakah mau dari golongan wanita-wanita yang banyak namun menjadi kayu bakar api neraka? Ataukah kalian mau dari golongan yang sedikit tetapi itu tidak mudah untuk diwujudkan? Kalian tidak boleh tertipu dengan busana-busana kalian. Kalian tidak boleh tertipu dengan keadaan-keadaan kalian. Apakah kalian menjamin itu semua sebagai sebab untuk mendekatkan diri kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka Allah? Kalla thumma kalla, tidak, sekali-kali tidak. Karena itu, sudahkah kalian bersihkan akidah-akidah kalian dari penyakit kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan? Sudahkah kalian bersihkan hati-hati kalian dari penyakit iri, dengki, hasad, dendam? Sudahkah kalian bersihkan lisan-lisan kalian dari mencemooh, dari menghibah, dari namimah, dari mencemcah orang lain, dari menyebarkan aib orang lain, dari memfitnah? Kalian tahu bahwasannya mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kalian kecuali kalian harus menyelamatkan diri-diri kalian dari dahsyatnya api neraka, dari besarnya ancaman dan siksa Allah tabaraka wa taala. Karena sesungguhnya kematian tidak kalian ketahui kapan kalian dan di mana kalian akan mati. Sesungguhnya kematian itu hanyalah seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, kematian kalau menjemput seseorang sungguh sangat mengejutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita jadikan hari ini sebagai awal hari di mana kita terus memperbaiki diri-diri kita, menjalin ukhuwah Islamiyah antar kita dan juga ta'awun yang berdasarkan syariat Islam di antara kita. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.